wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah تبارك وتعالى، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita pertolongannya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka perlu kita ingat, ini semua adalah semata-mata pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih perintah kepada kita untuk bersemangat menjalankan perkara-perkara yang bermanfaat, tapi di sisi lain juga kita diperintahkan supaya senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billahi wala ta'jaz. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ihris, bersemangatlah engkau, ala ma yanfa'uk, terhadap sesuatu, apa-apa yang membawa manfaat untuk dirimu. Tapi kata Allah, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kita bersemangat, fasta'in billah, maka minta tolonglah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan merasa lemah. Inilah ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sahid di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk senantiasa memohon, meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga bukan semata-mata hanya sekedar modal semangat, tapi melupakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas atau membaca sebuah risalah yang berjudul Minhajul Firqatin Najih, jalannya kelompok atau golongan yang selamat. Yang mana barakallahu fikum, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bahwasannya jalannya atau kelompok orang yang selamat, mereka adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah dan meninggalkan perselisihan. Yang demikian sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berpegang teguhlah kalian semuanya bihablillah, dengan tali Allah. Maka dijelaskan oleh ahli tafsir yang dimaksud tali Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih, janganlah kalian berpecah belah. Kemudian ayat yang berikutnya dijelaskan oleh beliau, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbin bima ladaihim farihun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, wala takunu minal musyrikin, maka janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana keadaannya orang musyrikin yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk meniru mereka? Minalladzina farraqu dinahum, mereka orang-orang musyrikin adalah orang yang telah memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok. Qulu hisbin bima ladaihim farihun, dan setiap kelompok mereka merasa bangga. Setiap kelompok atau masing-masing kelompok mereka membanggakan atas kelompoknya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Syekh Jamil Zainu hafizahullahu ta'ala mendatangkan dalil yang ketiga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah azza wa jal wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bi nawajid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finar. Maka dalil yang berikutnya yang beliau sebutkan di dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Wassam'i wa ta'ah, wasiat yang berikutnya adalah mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasiyun, walaupun yang memimpin kalian, yang menjadi penguasa bagi kalian adalah budak dari negeri Ethiopia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka barang siapa yang hidup panjang dari kalian niscaya akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiyin. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafai rasidin, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka telah mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Artinya adalah kinayah, gambaran, supaya kita benar-benar kokoh atau bersungguh-sungguh di dalam mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wa iyyakum, dan hati-hatilah kalian dan jauhilah oleh kalian, wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru di dalam agama. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru di dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap perkara yang bid'ah itu adalah dalal, sesat. Wa kulla dalalatin finar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini wasiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah, yang mana wasiat takwa, perintah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan wasiat yang telah Allah wasiatkan kepada umat-umat terdahulu. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-131. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Inilah wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada umat-umat terdahulu. Dan sungguh, kata Allah, telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab, yaitu al-Yahud wan Nasara. Allah wasiatkan kepada mereka wasiat supaya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab, min qablikum, orang-orang sebelum kalian, wa iyyakum, begitu juga kami wasiatkan kepada kalian, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, wasiat takwa, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada. Di dalam hadisnya Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepada Allah, haitsuma kunta, di mana saja engkau berada. Diperintahkan supaya senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka al-Imam Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita tentang pengertian definisi bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang benar-benar takwa. Maka Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang arti takwa. Kata beliau, at-taqwa, yang namanya takwa adalah itikhadul wiqayah, mengambil tameng min azabillah, mengambil tameng dari azabnya Allah tabaraka wa ta'ala, bifi'li awamirihi wajtina binawahi. Inilah yang namanya takwa. Seorang mengambil tameng dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya takwa. Inilah yang namanya bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga seorang hamba dituntut untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dimanapun berada, juga dituntut supaya menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di mana saja. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, sungguh orang tersebut akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal tatkala hidup di dunia yang paling baik adalah takwa. Bekal tatkala menghadap Allah tabaraka wa ta'ala, bekal yang paling bagus, bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, orang yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya akan menjadikan sebab orang tersebut mendapatkan furqan, mendapatkan ilmu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana yang demikian disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Di dalam ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, apabila kalian bertakwa kepada Allah, yaitu dengan ketakwaan yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian furqan, ilmu, yang mana dengan ilmu tersebut orang tadi bisa membedakan bainal haqqi wal batil, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai petunjuk Nabi, mana yang menyelisih petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat lain, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan janji bagi mereka orang-orang yang bertakwa dengan ketakwaan yang benar akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-28. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini mirahmatihi wa yaj'alakum nura tamsu nabihi wa yaghfir lakum al-ayah. Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, menjanjikan kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian setelah beriman kepada Allah dia barengi keimanannya dengan ketakwaan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu birasulih, dan berimanlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memberikan kepada kalian dua bagian dari rahmatnya. Wa yaj'alakum nura, Allah akan memberikan kepada kalian nur, yaitu ilmu. Karena ilmu adalah nur ilmu adalah cahaya. Allah akan memberikan kepada kalian nur, ilmu, cahaya, tamsuna bihi, yang dengan ilmu tersebut kalian akan berjalan. Wa yaghfir lakum, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu dibarengi dengan ketakwaan, dibarengi dengan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepada orang tersebut nur, cahaya. Cahaya ilmu, yang dengan ilmu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntun orang tersebut berjalan di atas bumi ini. Kemudian yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan-ampunan kepada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang benar. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, maka perlu diketahui di sana ada sebab-sebab yang menyebabkan atau membantu seorang bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebabnya seorang bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab yang akan membantu seorang bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu, berilmu. Ini di antara sebab yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga disebutkan oleh sahabat yang mulia Abu Darda rahimahullahu ta'ala atau radiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, la takunu taqiyan hatta takunna aliman. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, la takuna taqiyan, kalian tidak akan menjadi orang yang bertakwa, hatta takuna aliman, sampai kalian memiliki ilmu, sampai kalian menjadi orang yang berilmu. Inilah yang namanya takwa. Seorang bisa mewujudkan ketakwaan yang benar itu harus dibarengi dengan ilmu. Dia mengetahui apa itu takwa, dia mengetahui perintah-perintahnya Allah, dia mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, yang namanya bertakwa itu bukan hanya sekedar talafud bilisan, bukan hanya sekedar diucapkan dengan lisan, dengan mengatakan saya bertakwa kepada Allah. Lah, yang terpenting adalah harus dibarengi dengan ilmu, sehingga dia tahu benar apa itu takwa, apa yang dimaksud dengan takwa, apa saja yang akan mengurangi ketakwaan seorang hamba. Barakallahu fikum. Kemudian sebab yang kedua yang akan membantu seorang untuk bertakwa kepada Allah adalah al-amalu bi'ilmihi. Yang kedua, barakallahu fikum, yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang tersebut mengamalkan ilmunya. Sehingga yang namanya ilmu din, ilmu agama, ilmu yang datang dari Al-Kitab wa Sunnah, ilmu yang datang dari Al-Quran, ilmu yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dipelajari dalam rangka untuk diamalkan. Sehingga seorang mengkaji satu permasalahan, mempelajari satu ilmu, mempelajari satu hadis, mempelajari satu ayat, itu dalam rangka untuk diamalkan. Bukan dalam rangka hanya sekedar sebagai penambahan pengalaman saja. Sehingga punya pengalaman, saya pernah mengkaji, mempelajari satu hadis. Saya punya pengalaman pernah mempelajari satu ayat di dalam Al-Quran yang maknanya demikian-demikian. Lah, bukan hanya sekedar untuk pengalaman, tapi yang terpenting adalah al-amalu bihi, untuk diamalkan. Seorang mempelajari satu ilmu, mendapatkan satu faedah penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam rangka untuk diamalkan. Sehingga tatkala kita mendapatkan satu ilmu, mendapatkan satu faedah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang bentuknya perintah, hendaklah dikerjakan perintah tersebut. Yang bentuknya larangan, tinggalkan larangan tersebut. Barakallahu fikum. Jangan satu pembahasan berkali-kali sudah dibahas, dijelaskan, tapi ternyata tidak diamalkan. Maka sekali lagi ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, yang namanya ilmu din, ilmu agama, itu dipelajari dalam rangka an yu'mala bih, dalam rangka untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Kemudian sebab yang ketiga yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tadabburul Quran. Dia mempelajari, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Mempelajari, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran. Maka barakallahu fikum, dengan seorang hamba dia tadabur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim, akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang berikutnya yang akan membantu seorang hamba bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tarkul ma'asi wal hadharu minha. Orang tersebut meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, wal hadharu minha, dan berhati-hati dari perbuatan maksiat, tidak bergampang-gampangan dengan perbuatan maksiat, tapi dia berusaha sekuat mungkin untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Barakallahu fikum. Karena yang namanya maksiat, barakallahu fikum, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ad-Da'u wa Dawa', ya. Yang namanya maksiat ini adalah penyakit hati. Sehingga tatkala seorang dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya itu akan berpenyakit. Tatkala semakin sering melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi, maka lama-lama hatinya itu akan hitam. Hatinya itu lama-lama akan berpenyakit. Setelah itu lama-lama menjadi hati yang mati. Kalau sudah hatinya mati, tidak bisa lagi menerima al-haq, menerima kebenaran. Ya. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, yang namanya perbuatan ma'asi, perbuatan maksiat, dhararuhu azim, bahayanya itu sangat besar. Ya. Bahayanya itu sangat besar. Sehingga bukan perkara yang ringan, yang namanya perbuatan-perbuatan ma'asi. Kemudian ayat mukminin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan membantu seorang hamba bertakwa kepada Allah adalah muraqabatullah taala fi sirri wal alan. Orang tersebut merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala, merasa senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa taala, baik tatkala dalam keadaan sendiri atau dalam keadaan ramai. Dia senantiasa dirinya merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang akan membantu seorang hamba bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah at-tamasuk bil kitabi was sunnah, fa innal bid'ah tadzbahu at-taqwa dzabhan. Yang berikutnya yang akan membantu seorang bertakwa kepada Allah adalah orang tersebut benar-benar mengikuti bimbingan al-kitab was sunnah. Ya. Orang tersebut benar-benar mengikuti bimbingan al-kitab was sunnah. Kenapa demikian? Karena yang namanya perkara bid'ah, barakallahu fikum, ini akan menghilangkan ketakwaan. Akan melenyapkan ketakwaan. Inilah perkara-perkara bid'ah. Kemudian ayat mu'minun rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang penting juga, yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah, adalah al-hadaru minasyirki saghirihi wa kabirihi. Orang tersebut, dia menjauhi dan berhati-hati dari perbuatan syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Dan syirik yang besar, barakallahu fikum, ini sangat berbahaya. Karena yang namanya menyekutukan Allah, ini akan menghapus amalan-amalan kebaikan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan tentang bahaya syirik. Allah menyebutkan, walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau asyraku, kalau seandainya kalian berbuat syirik, kalian menyekutukan Allah berbuat syirik, lahabita anhum, maka sungguh akan terhapus dari mereka, makanu ya'malun, apa-apa yang telah mereka kerjakan. Amalan-amalan kebaikan yang telah dikerjakan itu lenyap, tidak memiliki nilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala mereka menyekutukan Allah, tatkala mereka berbuat syirik, sehingga ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kalau kita melihat dakwahnya para nabi alaihimussalatu wassalam, dari rasul yang pertama sampai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa mengingatkan umatnya dari bahaya-bahaya kesyirikan dan mengajak untuk memurnikan peribadatan hanya kepada Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulah an ya'budullaha wajtanibut tahut. Dan sungguh, kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul, seorang rasul, seorang utusan. Apa tugasnya para rasul tersebut? Allah sebutkan, an ya'budullaha, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, wajtanibut tahut, dan menjauhi at-tahut, peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, hendaklah kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan syirik, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengancam orang-orang yang berbuat syirik akan kekal di dalam neraka. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahun nar wa malidhalimina min ansar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, faqad haramallahu alaihi aljannah, Allah telah mengharamkan bagi mereka, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang berbuat syirik, jannah. Allah haramkan bagi mereka surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya mereka adalah an-nar, yaitu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma lidzalimina min ansar, dan mereka bagi orang-orang yang berbuat zalim, berbuat syirik, menyekutukan Allah, mereka tidak mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang dijuluki sebagai Khalilur Rahman, sangat takut terhadap perbuatan syirik. sangat khawatir terhadap perbuatan syirik, sehingga mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an'abudal asnam. Ini doa yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Siapa itu Nabiullah Ibrahim? Khalilur Rahman, Imamul Muwahidin, Abul Anbiya, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi, pimpinannya ahlu tauhid, tapi berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya an'abudal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari beribadah kepada selain Allah, dari beribadah kepada tauhid. Kalau Nabiullah Ibrahim alaihi salam saja khawatir, takut terhadap perbuatan syirik, tentunya kita lebih khawatir, kita lebih takut. Kita enggak ada jaminan kalau kita bersih dari kesyirikan. Beda dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah orang yang dijamin bersih dari kesyirikan. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Tabaraka wa Taala menyebutkan tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Inilah tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah sebutkan bahwasanya Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau itu adalah qudwah ummah, tuntunan pemimpin untuk kita semua. Qanitan lillah, orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanifa, orang yang hanif. Apa makna hanif? Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan hanif adalah mukbilan alallah wa mu'ridan amma siwahu. Orang yang senantiasa menghadapkan dirinya kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah, dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Setelah itu Allah pertegas, walam yakum minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim alaihi salam bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah, bersih dari perbuatan syirik. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam tabra'u minasyirki fi af'alihi wa aqwalihi wa jami'i ahwalihi. Nabiullah Ibrahim alaihi salam bersih dari perbuatan syirik. Yang pertama ucapannya, ucapannya bersih dari perbuatan syirik. Setelah itu perbuatannya, bahkan semuanya itu bersih dari perbuatan syirik. Ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Bersamaan dengan itu masih berdoa, takut terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Wajnubni wabaniya an'abudal asnam. Barakallahu fikum. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan sebab terbesar yang akan membantu seorang hamba untuk bertakwa kepada Allah, yaitu al-hadharu minasyirki, menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, kabiruhu wa sahiruhu, syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik kecil juga barakallahu fikum perkara yang sangat mengkhawatirkan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, perkara yang paling aku takutkan, paling aku khawatirkan adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kalau mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa masyirkul asghar, ya Rasulullah apa yang dimaksud dengan syirik kecil, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala ar-riya, yang namanya syirik kecil contohnya adalah ar-riya. Seorang memperindah ibadahnya, membuat khusyuk ibadahnya tapi tujuannya adalah linnas, supaya diperhatikan oleh manusia. Oleh karena itu ayuhal mukminun rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa sebab yang akan membantu seorang untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan ini adalah merupakan wasiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang menjauhkan diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.